Nyapa kowe guyu-guyu. Maca Quran diguyu. Ya meseme ndelok-ndelok meseme. Nek mesem ambek wedhus. Mangkane esuk kapan-kapan tak jabarno. Si irane Habib sing akeh mesem piye esuk kapan-kapan tak jabarno. Nek ketemu maneh. Mikir sik. Lu mesem ndelok-ndelok kowe mesem ambek bojone wong jotosi kowe. Dan aku ora apa-apa. Senyumku kan untuk semua orang. Tapi hati dan cintaku. Oke, lho nek Habib kula ngeten iki ya sedaya jamaah niki ya ya dijames mung jamaah e padha karo putrane. Kok muwenengi ngrungokno tenan apa ora? Nomor setunggal gak cukup waktu niki. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Niku syukur nikmat. Sudah sering saya sampaikan kan? Yang ada dinikmati jangan hanya sibuk mencari. Rasakan pemberian Allah yang luar biasa. Nanti tumbuh rasa cinta ke Allah. Tanpa minta kita dikasih sama Allah, betul? Ya Allah, ngono kok ndablek-ndableke kon nglakoni perintahe Gusti Allah. Nah mulane ayo carane iku ngrasakno nikmate Gusti Allah yang ada dinikmati dan disyukuri, jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Rugi, rugi, pemeneh kedisian mati, lamun urip kena komplikasi karo sembarang sing disenengi wis ora wani, ketemu sate yo dihindar, ri sing digoleki malah iwak teri, kasinen sithik tensine ting gi mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi, nyedai bojo disingkri i senajan dijamoni panggah ora iso ta ni soale wis kena disfungsi erek karepe arep ping 5 nyatane mung kuat ping si kuwi wae memaksakan di lek diajak prasmanan mulai selek si pilih-pilih coba lek sik 6 sehat-sehat dijak prasmanan seleksi apa koleksi koleksi kabeh-kabeh dimploki sik 6 sehat tok sego patang piring munjung sop 5 mangkok sate 70 sunduk bandeng 7 ayam dodo karo pupu ndok puyuh 85 isek mampir rombong bakso rombong soto buah diratani yo blimbing yo nanas yo semangka yo melon yo anggur yo salak wis kabeh diratani koleksi wong sik nom-nom ngene sehat-sehat cobi lek wis ngrik-ngriken ora wani koleksi mulai seleksi pilih-pilih tawani sembarang-barang gobek monggo mbah sekol sithik wae niki sope comba duduwe wae sate mbah nggih sunduke wae monggo jeruk mbah kulite wae nanti duki semangka ya isine wae dikelamuti apa maneh ditutno bojone arep juga apa-apa ora entuk digetaki terus arep nyidok kikil ayo ayo terusno terusno ora eling wingi kumat ngono terusno ganti nyiduk saat apa nyiduk nyiduk kare yang ngono kuwi ya padha wae pengen cepet mati akhirnya mengkeret terus kelimpruk ngapunten salah nomor loro wa an a'mala sholihan tardahu ngelakoni amal soleh golek ridane Gusti Allah tulus ikhlas jokrono apa-apa jokrono sapa-sapa ngoten ayo belajar dari filosofina akar akar ku bahasa Inggrisnya the oyot akar itu kan simbol keikhlasan akar itu filosofi ketulusan halo Allahumma shalli ala Muhammad bayangkan akar itu bekerja keras dengan gigih mencari air dia menembus tanah macam-macam jenisnya ada yang liat ada yang jemek ada tanah itu yang berdebu ada tanah itu yang atos ada tanah itu yang keras bahkan kadang tanah itu membatu akar gak pernah putus asa ditembus itu tanah mencari air. Demi siapa? Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Lah modot bahasa Indonesia ini kan ya bermodot. Tumbuh itu wah. Wis tak pikir ngono kuwi. Ketika pohon itu tinggi besar, daunnya rimbun, bunganya merekah indah. Buahnya lebat terasa manis. Semua orang menyanjungnya, memujinya. Akar dilupakan. Padahal akar jasanya besar. Tanpa akar pohon itu enggak akan hidup. Betul? Tapi akar tetap sembunyi di dalam tanah. Dia enggak mau menampakkan diri. Padahal dia jasanya besar. Dilupakan. Enggak pernah disebut. Enggak tersinggung tuh. Biasa aja kali. Yang dipuja malah pohonnya, daunnya, bunganya, buahnya, yang punya jasa besar, akar, ya tetap sembunyi di dalam tanah. Itu simbol ketulusan. Akar gak pernah ingin metungul. Bejudul itu. Karena akar sadar. Akar tuh sadar kalau dia metungul. Pohon miring. Pohon mesti miring. Kenapa? Akar metungul. Apalagi metungule kakean, roboh itu pohon, tumbang itu pohon. Maka ini satu simbol, pelajaran buat kita. Lembaga apapun, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang, siap-siap roboh. Maka kalau Junudul Mustafa makin berkembang, insya Allah ini karena akarnya kuat dengan dasar keikhlasan. Ngono. Wes. Iki jam 12 lewat say. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Muliakan aku melalui mulianya anak keturunanku. Berarti ini harus regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Ini yang dirintis oleh Bib Ali. Jadi agar Junudul Mustafa ini istiqomah ila yaumil qiyamah, makin syiar terus makin hebat namanya barokah. Nah, ngoten wa aslih li fi dzurriyyati. Makane ya mangrungokno. Lek dzurriyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam semua jadi orang hebat. Dzurriyahnya Rasulullah hebat semua. Mbah rapati ngrungokno diomongi tenan-tenan. Lah ini kan melalui riyadhah, melalui doa juga. Saya kan pernah ceritakan toh, Raden Sahid sing asale berandal Lokajaya kaya apa? Berangasan kaya arek-arek ngene iki. Awalnya begel di tengah hutan, Sunan Bonang lewat bawa tongkat dari emas, namanya begel. Ngelihat ada orang bawa tongkat dari emas, langsung dicegat. Mandat! Begal lo, apa ono begal ngendek wong kok mandek. Iku dudu begal tapi bencong. Wis panglima ngono lho akeh. Halo. Tongkatmu. Tak jaluk. Gawe apa nak? Iku ra emas. Iya, tak jaluk. Lek gue kepengen emas iki ming sidik nak. Polo mas, gue taren itu syuting dari emas. Bukan hanya buahnya, pohonnya, daunnya berubah jadi emas. Nah Raden Sahid iki cemerdas, gak kaya ngene iki on-on ngene. Iki umpama langsung penek jukuk juga mulai. Raden Sahid enggak berpikir rugi aku lek jukuk kae. Oleh kume sak mono untuk kume sak mono. Apa-apa aku njaluk dungane wong iki. Lene aku duwe donga kaya dungane wong iki. Ora mek sak mono kuwi entukku Mas. Apa wae tak suding iso dadi emas. I wong hebat. Saman ngono nang Habib iku golek barokah iku model ngono kuwi carane cerdas. Akhirnya, Mbah aku ora kepengin kae, Mbah. Terus apa kepinginmu? Aku nyuwun dongane sampeyan, Mbah. Boleh aku duwe donga kaya sampeyan. Apa-apa tak suding iso dadi emas. Ora iso, Le. Welek kepengin ngene kudu nglakoni lelakone para wali. Kowe kudu poso tirakat karo wiridan yang pinggir kali lawase telung tahun dilakoni lulus mulo dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek potong ngamur atau poso atau tirakat atau riyadhah atau wiridan cocoke ya dadi Sunan Jogokali. Lek gak mancing ya ngising.